menyebutkan hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala di dalam bab ini, yakni bab tentang tafsir tentang al-Islam, bab yang menjelaskan tentang Islam. Beliau menyebutkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an yang telah kita bacakan pada kesempatan yang lalu secara lengkap, hadis Jibril. Kemudian berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengenai hadis ini, kata beliau, wa hadza jawabun nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Naam, li Jibril. Kata beliau, dan ini adalah jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada malaikat Jibril alaihi salam, yakni tentang sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan seterusnya. Ini adalah jawaban beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naam, kepada malaikat Jibril, lima sa'alahu anil Islam, tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang al-Islam. Fa ajaba bihadzal jawab, maka beliau pun menjawab dengan jawaban ini. Kama jaa fi hadits Umar radhiyallahu anhu, wa hadza tafsirun lahu bi arkanihi, sebagaimana naam datang di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang rukun-rukun Islam. Wal Islamu a'ammu, dan Islam itu lebih umum. Naam, lebih umum. Wa huwa yasmulu ma amara Allah bi wa rasuluhu. Wa tarka ma nahaa Allah anhu wa rasuluhu. Dan Islam itu lebih umum, yakni mencakup segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulnya perintahkan, ya, mencakup segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan segala, dan mencakup untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kama qala ta'ala inna dina indallahi al-Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Nah, ini yang beliau sebutkan dan telah kita bacakan secara enam keseluruhan penjelasan tentang permasalahan ini di pertemuan yang telah lalu. Ya. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim, yakni kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim adalah seseorang yang muslim yang lainnya itu selamat, selamat dari enam ucapannya yang jelek, demikian pula selamat dari tangannya. Yakni seorang muslim tidak akan mengganggu muslim yang lainnya, baik dengan ucapannya, dengan lisannya, maupun dengan perbuatannya, dengan tangannya. Dia tidak akan melukai, mengganggu, tidak akan menyakiti muslim yang lainnya. Nah, dan ini telah jelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dan telah kita sebutkan enam pada pertemuan yang telah lalu. Kita masuk ke bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Babu qaulillahi ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bab yang menjelaskan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu. Nah, dan barang siapa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falayuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Agama yang dia cari dari selain Islam, yang dia beragama dengannya, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, taji'ul a'mal yaumal qiyamati. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan datang amalan-amalan pada hari kiamat. Fataji'u sholatu fatakulu, ya Rabbi ana sholatu. Maka datanglah sholat. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan datang amalan-amalan pada hari kiamat. Maka datanglah sholat. Dan sholat pun mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku. Nah, wahai Tuhanku, ana sholatu, aku adalah sholat. Fayaqulu innaki ala khairin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya kamu dalam kebaikan, dalam keadaan baik. Fataji'u sadaqatu, fatakulu ya Rabbi ana sadaqatu. Fayaqulu innaki ala khairin. Maka setelah datang sholat, datang pula sodakoh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sodakoh pun mengatakan, ya Rabbku, wahai Rabbku, aku adalah sodakoh. Nah, fayakulu innaki ala khairin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sungguhnya kamu enam dalam keadaan baik. Enam. Tsumma yaji'u siyamu fayaqulu ay rabbi ana siyamu fayaqulu innaka ala khairin. Kemudian datang juga asyam, puasa. Nah, siam atau puasa, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, wahai Rabbku, ya Rabbku, sungguhnya aku adalah asyam, aku adalah puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, sesungguhnya kamu dalam keadaan baik. Tsumma taji'ul a'malu 'ala dzalika. Kemudian amalan-amalan pun datang sebagaimana amalan yang lainnya, sebagaimana sholat, sedekah, puasa, amalan-amalan yang lainnya pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam keadaan demikian dan dijawab pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban yang sama. Naam. Fayaqulullahu azza wa jalla innaka ala khairin. Allah pun mengatakan pada amalan-amalan tersebut, kamu dalam keadaan baik semua. Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaji'ul Islam, tsumma yaji'ul Islam. Fayaqulu ya Rabbi, antas salam wa anal Islam. Fayaqulu Fayaqulullahu azza wa jal, innaka ala khairin, bikal yawma akhudu wa bika u'ti. Kemudian setelah datang amalan-amalan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, datanglah al-Islam. Kemudian dia pun mengatakan, wahai Rabbku, engkau adalah as-salam dan aku adalah Islam. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal mengatakan, innaka ala khairin, sungguhnya kamu dalam keadaan baik. Bikal yauma akhudhu wa bika u'ti. Karena engkaulah, kata Allah Subhanahu wa taala, karena kamulah wahai Islam, pada hari ini enam, aku mengazab sebagian enam dari mereka dan aku pun memberikan enam ajar, memberikan pahala, memberikan balasan yang baik kepada sebagian yang lain. Enam, karena Islamlah Allah Subhanahu wa taala enam mengazab, dan karena Islam pula Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada makhluknya. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihi, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah azza wa jalla berfirman di dalam Al-Quran, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala agama tersebut. Ya, ini juga bantahan kepada mereka yang mengatakan agama semua sama. Ya, enam, baik Islam dan yang lainnya tidak ada bedanya, semuanya nah meyakini adanya Tuhan. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syaikh bin Bas rahimahullah ta'ala menjelaskan bab ini, kata beliau mengomentari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghayral islami dinan falayuqbala minhu. Kata beliau, wa makna hadha, dan makna ini annahu yajibu ala jami'il ummatil islamiyati wa annahu la najata laha wa la sa'adata illa bil islam. Maknanya bahwasannya wajib bagi seluruh manusia ini untuk berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memeluk agama Islam. Naam, wajib untuk seluruh umat Islam. Bahwasannya tidak ada keselamatan bagi mereka. Tidak ada keselamatan bagi umat ini, bagi manusia. Kecuali mereka memeluk Islam. Tidak ada keselamatan bagi jin dan manusia, tidak ada pula kebahagiaan, melainkan mereka harus masuk ke dalam Islam, memeluk agama Islam. Tidak ada agama yang lain yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa saja. Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Apabila dia mencari agama selain Islam. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bikal yauma akhudhu wa bika u'ti." Kata beliau rahimahullahu taala, "Faman tuwfiya alal islami falahul jannatu imma min awwali wahalatin in salima minal ma'asi." Barang siapa yang tuwfiya, yang dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia meninggal di atas Islam, barang siapa yang meninggal di atas Islam, falahul jannatu, ini jaminan. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bagi siapa saja yang meninggal di atas Islam, dijamin dengan jannah, dijamin dengan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma min awwali wahalatin in salima minal ma'asi. Baik masuknya dia ke dalam jannah itu di awal-awal, dari awal memang dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya tanpa diikop terlebih dahulu, tanpa disiksa terlebih dahulu di neraka. Dikarenakan dia selamat dari kemaksiatan, apabila dia selamat dari maksiat, perbuatan dosa. Wa imma ba'dal uqubati allati yajruha Allahu 'alaihi bisababil ma'asi allati mata 'alaiha in lam ya'fu Allahu anhu. Seorang yang mati dalam meninggal dalam keadaan Islam sudah pasti ya dia akan masuk ke dalam jannah. Baik masuknya dia ke dalam neraka ini perlu diperhatikan, ya. Nah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang meninggal dalam keadaan Islam, jaminan dari Allah dan Rasulnya. Bagi siapa saja yang meninggal dalam keadaan Islam, dia dijamin masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jal. Nah, baik yang pertama keadaan dia, keadaan orang yang meninggal dalam Islam ini, dia dimasukkan langsung ke dalam jannah karena dia selamat dari perbuatan dosa. Atau dia melakukan dosa tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya sehingga langsung dimasukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Ini keadaan yang pertama. Seorang yang meninggal di dalam keadaan Islam, yang pertama dari awal, nah, dia sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa mengalami siksaan terlebih dahulu di neraka. Wa imma badal ukubati, atau keadaan yang kedua, dia masuk ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga, tapi setelah disiksa terlebih dahulu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, disiksa dengan siksaan yang telah Allah tetapkan untuk dia di neraka disebabkan mati kamu kasih mati itu. Kenapa? Disebabkan enam dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, ya, dia sebelum masuk ke dalam surga, dia disiksa terlebih dahulu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia disebabkan karena dosa-dosa yang dia lakukan. 6. Apabila Allah Subhanahu wa taala belum mengampuninya. Ya, tidak mengampuni, tidak memaafkan dosa-dosanya. Terlebih dahulu dia disiksa, akan tetapi tetap, ya, dia dimasukkan ke dalam surga karena dia adalah seorang muslim. Dia mati dalam keadaan Islam. Falaisa hunaka najatun illa bil Islam. Dan tidak ada keselamatan kecuali dengan Islam. Tidak ada jalan lain. Yani, nah, yani, ya, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan jannahnya Allah Azza wa Jal, kecuali dengan dia masuk ke dalam Islam, memeluk agama Islam, beribadah sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh agama Islam, yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada jalan lain. Nah, untuk mendapatkan keselamatan kecuali kita masuk ke dalam Islam. Qala Allahu ta'ala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dia amalkan dari amalan-amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak masuk ke dalam Islam. Faman mata ala ghairil islami walau indahu ma indahu min at-ta'ati amtal jibal fa innaha habidatun. Maka barang siapa, kata beliau rahimahullahu taala, yang meninggal, yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mati di atas agama selain Islam, nah, meskipun dia memiliki amalan yang sangat besar, amalan sebesar gunung sekalipun, nah, banyak amalan baiknya, ya banyak, misalkan dia bersedekah, banyak beramal menolong orang lain, membantu orang lain, membangun tempat-tempat ibadah misalkan, dan yang lainnya dari amalan-amalan kebaikan yang dia amalkan, meskipun itu sebesar gunung amalannya, selama dia tidak masuk ke dalam Islam, maka amalan tersebut hancur. Naam. Ya. Hancur amalan tersebut apabila dia tidak masuk ke dalam Islam. Naam. Tidak ada manfaatnya amalan yang dia amalkan apabila dia tidak masuk ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan, kami hadapkan kepada mereka terhadap amalan-amalan yang mereka amalkan, maka kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan, hilang, tidak ada manfaatnya. Nah, tidak ada gunanya apa yang dia amalkan selama dia hidup di dunia. Sebanyak apapun amalan yang dia amalkan, sebesar apapun amalan yang dia amalkan, tidak memberi manfaat sama sekali. Nah, untuk dia di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak masuk ke dalam Islam. La budda minat tauhidi min syahadati Alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Naam, maka wajib adanya tauhid pada diri seseorang, dan wajib bagi mereka untuk bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah Azza wa Jal, dan bahwasannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wadhuhulu fil islami fi qalbihi thumma ba'da dhalika al a'mal. Thumma ba'da dhalika al a'mal. Dan enam, wajib bagi dia masuk ke dalam Islam dengan hatinya, enam, ikhlas beragama karena Allah Azza wa Jal, enam, masuk ke dalam Islam, kemudian mengamalkan Nah, kemudian setelah itu dia mengamalkan amalan-amalan yang ada di dalam Islam, beramal sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam agama Islam itu. Faman istaqama 'alal a'mali dakhalal jannata min awwali wahlatin. Barang siapa yang istiqomah di atas amalan, di atas amalan-amalan kebaikan di dalam Islam, maka dia akan masuk ke dalam jannah dari awal. Yakni tidak disiksa terlebih dahulu di dalam neraka, langsung dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qasara fi shay'in min al-a'mali al-wajibati 'alaihi aw ata bi ba'dil ma'asi allati haramallahu sara tahta masyiatillahi sara tahtal masyiati insyaallahu 'afa anhu wa insya'a 'adzabahu ala qadri ma indahu min al-ma'asi. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan apabila seorang mengurangi sesuatu dari amalan-amalan soleh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, atau dia melakukan sebagian dari kemaksiatan-kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seorang muslim dia meninggalkan sebagian kewajibannya, mungkin meninggalkan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kewajiban-kewajiban yang lain yang wajib bagi dia, dia tinggalkan, atau dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dia lakukan. Nah, maka orang yang demikian ini berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Kalau Allah mengendaki, maka Allah akan mengampuni dia dan langsung memasukkan dia ke dalam surganya. Maka apabila tidak, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mengendaki, Allah akan menyiksa dia terlebih dahulu di dalam neraka sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia lakukan, sesuai dengan kadar dari apa yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajibannya. Kemudian setelah itu barulah dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Kama qala Allah qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengampuni dosa seseorang, seorang muslim, dan memasukkan dia langsung ke dalam jannah, maka Allah ampuni dia dan langsung memasukkan ke dalam jannah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyiksa terlebih dahulu, maka Allah akan menyiksa dia sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Faman hadallahu hadahu Allahu lil islami wa salima min asyirki fa huwa ala tariqin najatin. Kemudian kata beliau, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk untuk memeluk Islam dan selamat dari kesyirikan, maka sungguh dia berada di atas keselamatan, di atas kebaikan. Naam. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini pula kita mengetahui bahwasannya betapa besar enam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk memeluk Islam dan untuk terus berada di atas Islam. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut bagi kita semua untuk senantiasa mensyukurinya. Dengan seorang nam berada di atas Islam dan kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di atas Islam, maka dia sudah mendapatkan jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa masuk ke dalam surganya. Nah, hanya tinggal dilihat apakah dia termasuk orang-orang yang selamat dari perbuatan dosa sehingga langsung nah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya, ataukah dia termasuk orang-orang yang akan terlebih dahulu nah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar dosa yang dia lakukan, akan tapi tetap seorang muslim, seorang yang meninggal di atas Islam akan tetap dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus berada di atas Islam dan untuk terus beramal sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam di dalam Islam. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.